Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kanallahu aliman hakima wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, di mana saja Anda berada, khususnya para anggota Majelis Ta'lim Mumtaz Indonesia, para alumni haji dan umrah di bawah penyelenggaraan Travel Mumtaz Indonesia ataupun Nasratul Ummah Travel, di mana saja Anda berada, juga para pendengar radio-radio lain, para pemirsa TV manapun, serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Ad-Da'wa wad-Dawa susunan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Pada pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan salah satu dampak buruk dari maksiat, yaitu maksiat mengundang laknat. Sebaliknya, maksiat juga menghalangi doa Rasul alaihi salatu wassalam dan doa para malaikat. Kita tahu setiap saat para malaikat itu mendoakan kaum muslimin, mendoakan ampunan, mendoakan rahmat, mendoakan surga, mendoakan keselamatan dari api neraka. Demikian juga Rasul kita alaihi salatu wassalam, semuanya didoakan kecuali ahli maksiat, sebagaimana yang sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Nah, tak lebih tak kurang mengerikannya adalah salah satu di antara dampak buruk dari dosa dan maksiat adalah akan terkena azab kubur yang mengerikan. Jenis azabnya itu disesuaikan dengan jenis dosa atau maksiat yang dilakukan oleh orang tersebut ketika di dunia. Ada yang lebih mengerikan, ada yang cukup mengerikan. Tapi seenteng-enteng azab di alam kubur itu tidak ada bandingannya dengan penderitaan, kesakitan yang dialami oleh manusia di dunia. Dan apa yang teralami sebagai azab kubur di alam kubur oleh ahli maksiat gak seberapa dibanding azab neraka di akhirat nanti. Nah, di antara azab kubur yang Allah akan timpakan kepada ahli maksiat adalah dijelaskan dalam salah satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an. Kata Samurah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ali wasallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum min ru'ya qal fa yaqussu alaihi man syaa Allah wa yaqussu. وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتيا وإنهما انبعثاني وإنهما قال لي انطلق وإني انطلقت معهما وإن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه ويتدهده الحجر هاهنا fayatba'ul hajar fayakhudhuhu fala yarji'u ilaihi hatta yasiha ra'suhu kama kan thumma ya'udu alaihi fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala maratal ukhra maratal aula. Qal qultu lahuma subhanallah ma hadha qala li intaliq intaliq. Kata Samurah bin Jundub, Nabi SAW adalah orang yang sering bertanya kepada para sahabat, ada enggak di antara kalian yang tadi malam mimpi? Kalau ada, ceritakan. Ada sahabat yang mimpi, diceritakan. Suatu saat, ba'da sholat subuh, Nabi SAW bersabda kepada para sahabat, tadi malam ada dua orang yang mendatangiku. Kedua-duanya diutus kepadaku. Kedua-duanya berkata, ayo kita pergi. Aku pun pergi bersama keduanya. Dan tiba-tiba kami menemukan seseorang laki-laki yang terbaring. Di sampingnya ada orang yang berdiri dengan membawa sebuah batu besar. Tiba-tiba orang itu menimpakan batu besar itu ke kepala orang yang berbaring tadi. Ditimpakan kecret. Sampai itu kepala pejet. Penyet. Kebayang gak sakitnya? Iya. Otaknya berhamburan, darahnya semuanya. Kemudian menggelindinglah si batu tersebut ke arah sana. Dia ikuti batu itu, kemudian dia ambil lagi itu batu, diangkat lagi. Dan kembali ke orang yang berbaring tadi. Ketika kembali, kepala orang yang tadi sudah pecah itu sudah kembali seperti sedia kala, utuh lagi. Kemudian dia timpakan lagi seperti yang pertama tadi. Ditimpakan itu batu yang besar ke arah kepala, gejret sampai pejet. Begitu dan begitu seterusnya, berulang kali. Nabi SAW sampai ngeri dibuatnya lalu berkata, subhanallah, apa ini? Tapi dua orang yang menyertainya itu menyatakan, sudah, kita pergi lagi. Ini kasus pertama. Fantolakuna faataina ala rajulin mustalqin liqafah. وَإِذَا آخَرٌ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُوبٍ مِنْ حَدِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدٌ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّي وَجْهِهِ فَيُشَرْشِرُ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ وَمِنْهَارَهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنَاهُ إِلَى قَفَاهُ ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الْآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الْأَوَّلِ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَسِيحَ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الْأُولَى قَالَ قُلْتُ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا هَذَانِ Qala li intaliq intaliq. Kami pun kemudian berangkat lagi. Sampai tiba di suatu tempat di mana di sana ada orang yang dipegang si tengkuknya. Ada orang lain berdiri di sampingnya. Orang yang berdiri ini memegang sebatang besi yang runcing. Kemudian tiba-tiba dia tusukkan besi tersebut ke salah satu rahangnya. Sampai tembus kemana? Ke tengkuknya. Kemudian dari arah lehernya. Ditusuk sampai tembus ke tengkuknya. Kemudian dari arah matanya yang satu. Ditusuk sampai tembus ke tengkuknya. Kebayang gak? Tiga arah tuh. Dari arah rahang sampai ke tengkuk ke belakang. Dari arah leher sampai ke belakang. Dari arah kanan sampai ke belakang. Ditusuk. Kemudian dia beralih ke sebelah kirinya. Dia berbuat hal yang sama. Rahang kirinya ditusuk sampai tembus ke tengkuk. Lehernya sebelah kiri ditusuk sampai tembus ke tengkuk. Matanya yang kiri juga seperti itu. Cabut lagi. Kebayang. Nusuknya. Sakit nyabutnya. Juga super sakit. Dia beralih lagi ke sebelah kanan. Ketika beralih lagi ke sebelah kanan, kondisi rahangnya, lehernya, dan matanya sudah sembuh seperti biasa. Kemudian dia berbuat lagi, ditusukan lagi. Cabut, tusuk lagi sebelah lehernya. Cabut, tusuk lagi sebelah matanya. Terus cabut lagi, balik lagi ke kiri. Begitu dan begitu seterusnya. Aku bertanya, subhanallah, apa ini? Siapa kedua orang itu? Maka dijawab, sudah kita berangkat. Ini kasus kedua. Orang yang disiksa yang berbeda siksanya dengan siksaan yang pertama tadi. Fantolakna faatina ala mithli tanur. Qala wa ahsibu annahu kana yaqul fa'idha fihi lagathun waswat. Qal fattolakna fihi. Fa'idha fihi rijalun wa nisa'un urad. Wa idha hum ya'tihim lahabun min asfali minhum. Fa'idha atahum thalika lahab. Dudu. Qal qultu ma haula qala li intaliq intaliq. Kemudian kami pun berangkat lagi. Tiba di suatu tempat. Kami menemukan ada seperti tungku yang besar. Di dalamnya ada orang yang berdesak-desakan dan suara yang riuh. Kami ngintip ke dalamnya. Ternyata di dalamnya ada laki-laki, wanita, telanjang semuanya. Tiba-tiba dinyalakan api dari bawah tungku tersebut. Kemudian tahu-tahu tungku daerah di bawahnya itu lebar, luas, tapi daerah atasnya itu sempit. Ketika dinyalakan mereka kepanasan. Mereka berteriak. Berebut untuk keluar. Saling mendahului. Keluar dari tungku tersebut. Karena gak kuat dengan panasnya. Bayangkan. Orang di bawah banyak. Jalan keluarnya sempit. Berdesak-desakan. Saling sikut. Saling tendang. Saling dorong. Saling segala macam. Sampai mereka keluar. Setelah sampai di luar, api itu padam lagi. Apa yang terjadi? Anehnya mereka masuk lagi ke sana, ke tungku tersebut. Setelah semuanya masuk lagi ke dalam, dinyalakan lagi itu. Kepanasan lagi, menjerit-jerit lagi. Kemudian mereka berebut lagi keluar. begitu dan begitu seterusnya. Waliyadzubillah. Nabi SAW bertanya, siapa mereka itu? Ini kasus ketiga, kejadian ketiga. Kata dua orang yang menyertai Nabi di alam mimpi itu, sudah kita berangkat lagi. Fantolakna, fataina ala naharin. Hasibtu annahu kana yaqul ahmar mithla dham, mithla dam. Wa idha fin nahar sabihun yasbah. Wa idha ala syatin nahar rajulun. Qad jama indahu hijarah kathirah. وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي جَمَعَ عِنْدَهُ الْحِجَارَةَ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ فَيَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ كُلَّمَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَّ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَانِ قَالَ لِإِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ. Kami pun kemudian berangkat lagi. Tiba di sebuah sungai yang warnanya merah seperti darah. Di tengah sungai itu ada orang yang sedang berenang. Kemudian di samping atau di pinggir sungai tersebut ada seseorang yang sudah mengumpulkan batu yang sangat banyak. Ketika orang tadi sedang berenang-renang dan mendatangi pinggir, mau naik dari atas, dari sungai ke atas, maka dilempari ke arah mulutnya. Sampai itu batunya tertelan oleh orang tersebut. Akhirnya dia kembali ke tengah. Akhirnya mau naik lagi ke daratan, dilempar sampai tertelan si batunya. Begitu dan begitu seterusnya. Nabi SAW kemudian menjawab, apa ini? Siapa mereka tersebut? Dijawab, sudah kita berangkat saja. Ini kasus keempat. Ada empat orang dengan kondisi yang mengenaskan walaupun berbeda, tapi semuanya menderita. Terazab. Fantolakna fa'atayna ala rajulin karihil mar'ah au ka'akrihima antara'in rajulan mira'a. وَإِذَا هُوَ عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا قَالْ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا قَالَ لِإِنْطَلِقْ إِنْطَلِقْ. Kami pun pergi lagi. Sampai berjumpa dengan seseorang yang sangat buruk rupanya. Seburuk rupa orang yang pernah kita lihat. Dan dia itu, di sampingnya ada api yang menyala-nyala lalu membakar tempat di sekelilingnya. Aku bertanya, siapa ini? Udah pergi saja. Fantolakna hatta ataina ala rodoh mu'attamah fiha min kulli launir rabi'a. وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْ الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطًّا قَالَ قُلْتُ لَهُمَا مَا هَذَا مَا هَؤُلَاءِ قَالَ لِي انْطَلِقْ انْطَلِقْ. Kami pun kemudian pergi lagi. Sampai tiba di sebuah taman yang sangat besar. Taman yang rindang, yang penuh dengan pepohonan, dedaunan yang hijau, yang lebat. Di dalamnya terdapat seluruh warna-warni yang indah. Di tengah taman ada seorang laki-laki yang sangat tinggi jangkung. Sampai hampir-hampir aku tidak bisa melihat kepalanya. Karena jangkungnya orang ini. Karena tingginya orang ini. Dan di sekitarnya ada banyak anak-anak. Yang aku tidak pernah melihat anak-anak sebanyak itu. Aku bertanya, siapakah orang ini dan siapakah anak-anak tersebut? Dijawab, sudah pergi. Ini kasus ke-6. Kasus ke-5-nya melihat orang yang paling buruk rupanya. Kasus ke-6-nya ada sebuah taman indah yang besar, yang rindang. Ada orang yang sangat tinggi dengan anak-anak sekitarnya yang jumlahnya banyak. Fantalaqna fantahayna ila rawdah azimah lam aru rawdah qat a'zama minha wal ahsan. Kami pun pergi lagi. Sehingga tibalah kami di sebuah taman yang sangat besar. Dan indah. Tidak pernah terlihat taman yang lebih besar, lebih indah daripada taman itu. Qala li irqa fiha. Kedua orang yang mengajakku itu berkata, naiklah kamu ke atasnya, ke taman itu. Masuk. Fartaqayna fiha ila madinatin mabniyatin bil labinil dhahab wa labinil fiddah. Kami pun naik masuk ke dalam taman itu. Tiba-tiba sampai di sebuah kota yang bangunannya, batu-batanya terdiri dari emas dan perak. Qal fa'atayna babal madinah fastaftahna fafutihalana. Fadakhalnaha. Kami mendatangi gerbang kota tersebut. Kemudian kami minta dibukakan. Kemudian dibukakan untuk kami. Kami pun masuk. Fatalaqana rijalun syatrun min khalqihim ka'ahsani ma'anta ra'in. Wa syatrun minhum ka'akbahi ma'anta ra'in. Ra'in. Kami masuk. Lalu kami disambut oleh beberapa orang setengah bentuk mereka. Sangat bagus, setengah lagi buruk. Setengah bagus, setengah buruk. Lalu berkatalah dua orang yang menyertaiku kepada mereka, idhabu faqau fi dhalika nahar. Kamu pergi, kamu nyebur tuh ke sungai itu. Wa idza nahrun mu'taridun yajri ka'anna ma'uhu al-mahd fil bayad. Tiba-tiba ada sungai yang terbentang, airnya mengalir, airnya amat sangat putih. Fa dhahabu fa waqa'u fihi. Mereka pergi ke sana, kemudian mereka nyebur ke sungai itu. Setelah itu, thumma rojau ilaina, mereka kembali lagi kepada kami. Kalau tadi dalam keadaan separuh bagus, separuh buruk. Qad dhahaba dhalika su'anhum. Bagian setengah buruknya itu sudah hilang. Seluruhnya sudah bagus. Qala li, berkatalah kedua orang yang menyertaiku, hadhihi jannatu adn. Fahadak manziluk. Ini adalah surga Aden. Dan itu adalah tempat tinggalmu. Qal fasamma basuri sudu'a asu'uda. Fa'idha qasrun mislur rababatil bayda. Ketika ditunjuk itu tuh tempat tinggalmu. Aku menengadah ke atas. Tiba-tiba ada istana seperti awan yang putih. Hadza manziluka, itulah tempat tinggalmu. Qultu lahum, aku bertanya kepada kedua orang yang menyertaiku tersebut, barakallahu fikuma fadharani fa adkhuluh. Semoga Allah memberkati kalian berdua. Izinkan aku untuk memasukinya. Ingin lihat tempat beliau itu nanti kayak gimana gitu. Dijawab, ammal an fala. Adapun sekarang tidak boleh. Nanti fa anta dakhilu. Kamu nanti akan memasukinya pada saatnya. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bertanya, fa inni qad ra'aitu mundu al-lailah ajaban. Fama hadzal ladzi ra'ait? Aku malam ini telah melihat berbagai macam peristiwa yang menakjubkan. Apa arti dari semua yang aku lihat ini? Dijawab oleh kedua orang ini, amma inna sanukhbiruk, akan kami terangkan kepadamu. Lalu kedua orang itu menerangkan. Kata kedua orang itu, wa ammar rajul ladzi ataita alaihi yusharsiru sidqahu ila qafah wa minharahu ila qafah wa aynahu ila qafah fa innahu ar-rajulu yaghdu min baytihi fayakdhibul kadhibah tablughul afaq. Adapun laki-laki yang kita datangi sedang apa namanya ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuk, ditusuk juga lehernya, tenggorokannya sampai tembus ke tengkuk, ditusuk juga matanya sampai tembus ke tengkuk. Sebelum itu yang pertama, amar rajulul awwal alladhi ataita alaihi. Adapun orang yang pertama kamu datangi, yaitu yang kepalanya itu ditimpa dengan batu. Fa innahu ar-rajul ladzi ya'khudhu al-Qur'an fa yarfadhuhu wa yanamu 'anil salatil maktubah. Maka itu adalah seseorang yang mengambil Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memahaminya. Tapi tak diamalkan. Dia mengabaikan isinya. Dia tidur dari sholat yang difardukan. Ini bukan sembarang orang, bukan orang awam loh. Memahami Al-Quran, mungkin menghafalkannya. Hafid mungkin. Faham isinya, iya. Tapi amalannya bertolak belakang dengan apa yang difahaminya. Inilah para duat, para asatid, para mubaligh, para ulama yang memahami Al-Quranul Karim tetapi perilakunya, ucapannya bertolak belakang atau tidak sejalan. Dia mengalami azab seperti itu di alam kuburnya terus sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Tidak hanya para asatid, termasuk ikhwan akhwat yang selama ini ngaji, mempelajari Al-Quran, mempelajari syariat, mempelajari tauhid yang sumbernya dari Quran Sunnah, faham, tapi enggak diamalkan. Ini terancam dengan azab kubur, seperti yang diterangkan dalam hadis ini. Kepalanya ditimpa dengan batu besar sampai pejet. Enggak kebayang sakitnya. Yang apabila itu terjadi di dunia, niscaya orang itu sudah mati seketika itu juga. Tapi ini di alam kubur yang tidak ada lagi kematian sampai hari kiamat. Kedua, adapun orang laki-laki yang kamu datangi yang ditusuk rahangnya sampai tembus ke tengkuk, lehernya sampai tembus ke tengkuk, matanya sampai tembus ke tengkuk, adalah orang yang berangkat dari rumah sekadar untuk menyebarkan kedustaan sampai kedustaannya memenuhi ufuk. Sekarang ini untuk berdusta gak perlu keluar rumah, gak perlu hadir di sebuah riungan. Tapi cukup di rumah, cukup di kamar, cukup sambil berbaring. Melalui apa? Media sosial. Bikin status saja di WA. Bikin status saja di media sosial apapun yang kita miliki. Atau menyebarkan berita hoax. Berita bohong, berita dusta yang kita tidak tahu kebenarannya, validitasnya. Lalu kita sebarkan. Kena nih dengan ancaman dalam hadis ini menyebarkan berita hoax dusta. Apalagi kedustaan itu mengatasnamakan Allah dan Rasulnya. Gimana berdusta atas nama Allah dan Rasulnya? Berbicara tentang agama tanpa ilmu. Dengan kebodohan. Wah, ini ada nih. Share dari teman tentang agama. Siapa yang mengamalkan ini akan begini, akan begitu. Itu kan atas nama agama. Itu urusan agama. Berbicara atas nama Allah dan Rasulnya. Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Para Allah dan Rasulnya tidak pernah mengatakan demikian. Enggak ada ayatnya, enggak ada hadisnya, langsung di-share. Sur-share. Sampai kedustaan itu menyebar ke seluruh dunia. Hati-hati, ikhwan akhwat. Ketika membuka media sosial kita dan menggunakannya untuk menyebarkan sesuatu yang validitasnya diragukan. Baik itu berita, apalagi berita itu menyangkut kehormatan, nama baik seseorang yang kemudian dirusak dengan berita itu. Kalau benar itu ghibah, kalau salah dusta itu buhtan. Dosanya lebih besar. Mau benar mau salah itu dosa besar. Berita tentang seseorang. Tentang keburukannya tentu saja. Adapun tentang kebaikannya ya gak masalah. Termasuk juga berbicara tentang agama tanpa ilmu dengan kebodohan. Berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Menyampaikan hadis palsu ataupun hadis dhaif tanpa menjelaskan kepalsuannya atau kedhaifannya. Ini sesuatu yang sangat berbahaya dan terancam dengan azab kubur seperti yang dijelaskan di dalam hadis ini. Ini yang kedua nih. Azab kubur yang kedua. Bagi ahli maksiat. Ahli maksiat yang pertama adalah tidak mengamalkan Al-Quran yang sudah dipelajari. Kemaksiatan yang keduanya adalah penyebar hoax. Ketiga, wa ammar rijal wan nisa'ul urad alladzina fi mithli bina'i tanur fa innahum zannat wazzawani. Adapun laki wanita telanjang yang ditemukan di sebuah tungku yang kemudian dibakar. Mereka adalah para pezina lelaki dan pezina perempuan. Kalau yang dua pertama ini nyaris hampir setiap orang tidak selamat tuh. Apalagi yang pertama tadi itu orang yang berkecimpung di dunia dakwah dan di dunia ilmu. Belajar Al-Quran, tapi tidak mengamalkannya. Yang kedua, menyebar hoax. Bisa terjadi di kalangan para tulabul ilm. Kalau yang ketiga ini, nyaris ini tidak terjadi di lingkungan ikhwan dan akhwat kita. Nyaris, bukan berarti tidak ada sama sekali. Mungkin ada. Keempat, wa ammar rajul ladhi ataita alaihi yasbahu fin nahar. وَيُلْخَمُ الْحِجَارَةِ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَى. Adapun orang yang kamu temui, dia itu berenang-renang di sungai darah, dilempar dengan batu sampai ketelan. Mereka adalah para pemakan riba. Mereka mengalami azab di alam kuburnya seperti yang dijelaskan tadi. Terus sampai hari kiamat. Ini empat jenis azab kubur dengan empat jenis kemaksiatannya. Berbeda jenis kemaksiatan, berbeda jenis azab, serta kadarnya, penderitaan yang dialaminya. Wa ammar rajul al-karihul mar'ah alladhi indahun nar. Yahushua wa yas'a hawlaha fa innahu malikun khazinu jahannam. Adapun lelaki yang buruk sekali keterlihatnya, pemandangannya, yang memegang api kemudian membakar apapun yang ada di sekitarnya, maka dia adalah malaikat Malik, penjaga neraka jahannam. Wa ammar rajul tawilul ladzi fi raudhah fa innahu Ibrahim. Adapun laki-laki yang jangkung, yang tinggi, yang berada di tengah-tengah taman yang sangat indah, beliau adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa ammal wiladul ladzi hauladzina haulahu fa kullu mauludin mata 'alal fitrah. Wa fi riwayat Al-Barqani wulida 'alal fitrah. Adapun anak-anak yang banyak yang ada di sekitar Nabi Ibrahim tadi adalah semua orang yang lahir kemudian mati di atas fitrah atau matinya sebelum baligh. Masih anak-anak sudah mati. Qala ba'dul muslimun, qala ba'dul muslimin, maka berkatalah sebagian sahabat dari kalangan kaum muslimin saat itu, ya Rasulullah wa auladul musyrikin. Wahai Rasulullah, termasuk juga anak-anak orang musyrik. Anak-anak orang musyrik mati sebelum baligh. Apa mereka ke surga atau ke neraka? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa auladul musyrikin, ya, termasuk anak-anak orang musyrik. Di alam kuburnya mereka diasuh oleh Nabiullah Ibrahim di taman yang sangat indah. Kenapa? Karena anak-anak orang musyrik, walaupun musyrik, ayahnya yang musyrik, anak-anak nama belum punya dosa. Anak-anak nama belum tahu apa itu syirik, apa itu tauhid, belum terkena kewajiban, belum mengamalkan keburukan, belum mengamalkan kebaikan, ya mereka itu masih di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua bayi yang lahir, itu lahir di atas fitrah. Fitrah itu maksudnya Islam. Sebagaimana perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini. Ma min mauludin illa yuladu ala fitrah. Atadruna mal fitrah, kata Abu Hurairah. Tahukah kalian apakah fitrah ini? Ini nanya ke murid-muridnya. Setelah murid-muridnya diam, berkata Abu Hurairah, al-fitratu huwal Islam. Fitrah yang dimaksud di sini adalah Islam sebagaimana firman Allah. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an, "Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratullahi allati fatarun nasa 'alaiha." Surah Ar-Rum ayat 30. Hadapkan wajahmu pada agama yang hanif, yang lurus ini. Agama inilah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah ini, di atas agama ini. Makanya kata Abu Hurairah, fitrah ini agama. Itu Islam. Semua yang lahir, lahir di atas Islam. Walaupun orang tuanya Yahudi, Nasrani, atau musyrik, atau Majusi. Makanya kelanjutan dari hadis tersebut adalah, فَأَبَاوَهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَسِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. Kedua orang tuanya lah yang nanti meyahudikan dia, menasranikan dia, atau memajusikan dia. Dimurtarkan lagi oleh orang tuanya nanti kalau sudah besar. Tapi sebelum besar mati, meninggal, maka meninggalnya masih di atas Islam, masih di atas fitrah. Makanya ketika mereka mati sebelum baligh, di alam kuburnya mereka berada di asuhan Nabiullah Ibrahim di sebuah taman yang sangat indah. Anak kita yang meninggal masih bayi itu bahagia di sana. Kita menangisi mereka entah karena apa. Biasanya egoisme. Karena apa? Karena kitanya aja tidak terhibur lagi dengan kelucuan anak, kan gitu ya. Adapun anaknya sendiri bahagia di sana, di taman surga. yang diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, termasuk anak-anak orang musyrik. Wa ammal qaumul ladzina kanu syatru minhum hasanan wa syatru minhum qabihan fa innahum qaumun khalatu amalan shaliha wa akhara sayyi'a tajawazallahu anhum. Adapun orang-orang yang setengahnya bagus, setengahnya lagi buruk, mereka lah kaum muslimin. Orang-orang yang mencampur adukan antara amal soleh dengan amal salah. Mereka suka sholat. Jangankan umpah yang lima waktu, rawatibnya juga. Tahajudnya, saumnya tidak hanya Ramadan, Senin Kamis juga. Sholat sunnah, saum sunnah, ayamul bid juga. Arafah, Muharram, dan seterusnya. Suka ngaji? Suka. Rajin kajiannya. Salatnya rajin, saumnya rajin, baca Qurannya rajin, zikirnya rajin, ngajinya rajin, gibahnya rajin, mencelaknya rajin, menghinanya rajin, sombongnya rajin, serba rajin. STMJ, salat terus, maksiat jalan. فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَأَخَرَ سَيِّئًا. Campur aduk tuh, serba suka, serba dilakukan, yang baik dilakukan, yang buruk dilakukan. تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Allah ampuni mereka, gak diazab. Apakah semua orang ini yang dimaksud dengan إِنَّ اللَّهَ la yaghfira ayyushraka bihi wa yaghfira ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Kalau dosa syirik itu terbawa mati. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Walaupun terbawa mati dan tidak ditobati. Semuanya? Enggak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Tidak semuanya. Ada yang diampuni, ada yang tidak. Jangan sampai ayat ini dan juga hadis yang kita bahas ini jadikan dalil untuk bermaksiat. Betullah saya suka maksiat, tapi saya juga suka sholat, suka ngaji, suka tahajud, suka saum. Tenang, hadis ini menjamin itu diampuni. Jangan begitu. Belum tentu kita termasuk orang yang diampuni. Lebih aman ya jauhi tentu saja. Hanya melakukan yang baik-baik dan tidak melakukan yang buruk-buruk. Inilah takwil atau penjelasan dari mimpi-mimpi Nabi SAW itu wahyu. Dan salah satu di antara penjelasan dari wahyu ini adalah adanya azab di alam kubur bagi para pelaku maksiat tertentu. Azabnya disesuaikan dengan jenis kemaksiatannya. Berdasarkan hal itulah maka salah satu di antara kerugian yang akan teralami oleh para pelaku maksiat adalah memperoleh azab di alam kubur, selain kerugian-kerugian yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita, selalu memberikan hidayah kepada kita untuk selalu bisa menjauhi dosa dan maksiat sekecil apapun dosa dan maksiat tersebut. Sehingga kita akan selamat dari murka dan azabnya dunia ataupun alam kubur, apalagi di akhirat nanti ya. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita nanti akan lanjutkan kepada penjelasan yang berikutnya di hari Senin yang akan datang. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mangga. Ya, baik, syukran ustaz atas pemaparan materi yang disampaikan. Dan ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, kami membuka sesi tanya jawab kepada antum yang akan bertanya kepada ustaz. Silakan bisa melalui line telepon di nomor 0228862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811271476. Baik, kita akan angkat telepon terlebih dahulu. Ya, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz dari Bu Yati Malang. Ya, Ibu Yati. Ya, kalau dari Tano Ustaz, ini kalau sejadah ada gambar Ka'bah atau masjid itu nggak boleh ini ya Ustaz ya, nggak boleh juga ditidurin gitu Ustaz, atau gimana kondisinya, gimana mewakili ini banyak orang Ustaz, jangan dipakai atau ditambal gitu, tapi kalau ditambal kan tetap keinjak dalamnya Ustaz, gitu aja Ustaz, mohon diterangkan. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bu Yati di Melong Green, barakallahu fiik. Bagaimana kalau kita punya sejadah gambar Ka'bah, gambar masjid? Jangan pakai sholat. Boleh ditiduri, boleh diduduki, enggak apa-apa. Masjid boleh diinjak. Ya masjid pasti diinjak. Kalau kita masuk masjid pasti diapa? Diinjak. Iya. Tidak masalah menginjaknya, mendudukinya, atau menidurinya. Dijadikan alas tidur. Asal jangan gambar mushaf Al-Quran saja. Atau bacaan ayat Al-Quran. Walaupun hanya seayat Bismillahirrahmanirrahim saja umpah, atau lafzul jalalah, lafaz Allah. Adapun kalau gambar masjid, gambar Ka'bah, maka tidak masalah. Bagaimana dengan dipakai sholat? Makruh hukumnya. Kenapa? Karena gambar tersebut bisa mengganggu kekhusyuan kita. Ketika kita sholat, di tempat sujud ada gambar Ka'bah. Apa yang muncul di pikiran kita? Kebayang itu ketika saya tawaf. Ya, itu ada Hijr Ismailnya, itu ada Hajar Aswadnya. Nah, itu makam Ibrahimnya, mulai tawaf dari sana. Dulu saya tawaf begitu tuh. Beres ke sini ada galon-galon Zam-zam. Nah, di sini tempat saya. Bisa kebayang begitu. Akhirnya pikiran kita kemana-mana. Ingat masa-masa umroh, ingat ke orang-orang, kawan-kawan satu jamaah yang waktu itu sama-sama. Ingat ke ustadz pembimbingnya, ingat ke travelnya, dan seterusnya. Dalam sholat. Termasuk umpai gambar masjid. Ini masjid kelihatannya angker banget ya. Ukurnya sekian kali sekian. Kayaknya biayanya sekian nih. Mengganggu enggak? Iya mengganggu. Makruh. Jangankan kita. Jangan sampai ada orang kalau khusyuk mah walaupun ada gangguan apa-apa juga tetap khusyuk. Tidak khusyuk mah walaupun polos juga tetap tidak khusyuk. Jangan beranggapan begitu. Jangankan kita. Nabi SAW tetap merasa terganggu. Suatu saat Aisyah radhiyallahu anha memasang gorden yang ada gambar tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan. Kata Nabi SAW, amiti anni hadha. Singkirkan ini dariku, karena gambar ini terbayang ketika aku sholat. Bayangkan, walau bukan gambar makhluk hidup. Disuruh disingkirkan. Itu Nabi SAW, yang kekhusyuannya itu tidak perlu diragukan. Minta agar gangguan itu disingkirkan dari dirinya. Apalagi kita tanpa gangguan aja susah. Susah khusyuk, apalagi dengan adanya gangguan. Jangan sampai adalah kalau umpamanya khusyuk mah walaupun ada gangguan juga tetap saja khusyuk. Kata siapa yang tanya khusyuk ada gangguan bisa tidak khusyuk loh. Untuk mempertahankan kekhusyuan dari awal sampai akhir, susahnya bukan main, walaupun tanpa gangguan. Kita masuk kamar, sholat umpah di kamar sendirian, tidak ada gambar, tidak ada suara, tidak ada apa, kita bisa konsentrasi khusyuk, susah. Bisa khusyuk, tapi enggak 100%, enggak ada gangguan. Apalagi ada gangguan, oh dijamin, bisa lebih dahsyat lagi ketidakkhusyuan kita. Oleh karena itu lebih baik pilihlah apa? Yang polos. Cari sajadah yang polos. Tanpa hiasan, tanpa gambar, tanpa lukisan. Kalau kita umpamanya mau nyumbang karpet ke masjid, carilah karpet yang apa? Yang polos, tanpa ada gambar. Jangan mengejar keindahan. Wah, ini bagus, ada gambar Ka'bahnya di karpet ini, di setiap tempat sujudnya bagus. Enggak bagus malah. Lebih baik polos, ya. Demikian, Bu. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Ya, baik, kita angkat kembali penelpon dari pemirsa. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Yusron di Palembang. Ya, silakan Pak Yusron. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau nanya Ustaz, tapi di luar tema Ustaz. Kalau soal rekaman murotal lalu azan itu bagaimana hukumnya Ustaz? Apa bisa disamakan dengan azan atau murotal yang sudah yang lagi dibaca langsung? Misalnya kalau di murotal kan kita ada yang baca Al-Quran, kita harus dengar dan diam. Demikian juga dengan azan kan kita harus jawab. Nah, bagaimana dengan rekaman Ustadz? Sama ini Ustadz, kalau kita ikut rekaman kajian dari YouTube misalnya, itu kita dapat nggak fadilah kajian Ustaz, seperti kayak kita kajian di offline Ustaz? Sudah Pak? Sudah Pak, sudah Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Yusron di Palembang, barakallahu fiik. Boleh enggak memutar dan mendengarkan murattal? Boleh, bagus. Ada pahala mendengarkannya? Ada. Pertama, memurojaah. Kedua, mengkondisikan hati, ya. Lebih bagus mana dengan baca sendiri? Ya, lebih bagus baca sendiri. Walaupun murattal itu qari yang bagus, lagunya enak, kita gerebek, asal benar tajwid makhraj, tetap lebih utama membaca sendiri. Pahalanya beda, karena masyakahnya atau pengorbanannya, penderitaannya berbeda. Tapi dibolehkan untuk memutar atau mendengarkan murattal. Atau nyetel radio. Di radio di setel murattal kita dengarkan, ya bagus. Mengkondisikan hati, suasananya lebih islami, lebih syar'i, lebih adem. Ditambah dengan murojaah. Wajib enggak kita menyimak, mendengarkan tanpa melakukan apa-apa? Tidak wajib. Karena Nabi SAW pernah suatu saat ke Ka'bah untuk tawaf. Lalu di samping Ka'bah ada seorang sahabat yang sedang membaca Al-Quran. Nabi SAW terus melanjutkan tawafnya dan selesai beliau pergi. Tidak sengaja mendengarkan. Oleh karena itu dibolehkan. Bagaimana dengan azan? Menyetel azan bagi orang yang berkepentingan seperti di radio, ya, di TV, kemudian menyetel rekaman azan, tidak masalah untuk memberitahukan datangnya waktu sholat. Tapi bagi yang tidak berkepentingan, jam segini setel azan. Untuk apa? Nggak ada keperluan apa-apa. Kecuali umpamanya kita untuk istifadah, mengambil faedah dari umpamanya tajwid dan makhrajnya. Ini azannya seorang qari umpamanya. Bagaimana cara melafazkan setiap lafaz di dalam kalimat azan tersebut? Istifadah boleh kapanpun. Tapi menyetel dengan sengaja maka tidak boleh. Terus umpamanya pas waktu sholat duhur kita datang ke masjid, setel aja azan. Ya boleh. Harus kita sekalian adhan, walaupun adhan kita enggak sebagus adhan di kaset umpama, itu harus langsung. Adapun kalau kita mendengarkan adhan, wajib enggak dijawab? Ya, kalau orangnya yang langsung. walaupun melalui radio, walaupun melalui TV, melalui internet, tapi langsung. Makanya kita nyetel TV Masjidil Haram. Pas di sana waktu zuhur ada azan zuhur. Langsung apa rekaman? Langsung. Maka kita jawab. Dan berdoa setelahnya, walaupun kita tidak akan sholat. Karena belum waktunya di Indonesia, kan bedanya 4 jaman ya. Umpamanya jam segini sekarang jam 9. Di sana mungkin azan subuh. Mau sholat subuh. Kita setel, kita dengar, kemudian kita jawab dan kita berdoa seusai azan setelahnya. Walaupun kita tidak akan sholat subuh. Udah tadi di kita 4 jam yang lalu. Nah, adapun kalau rekaman, kadang ada TV yang menyetel rekaman azan atau radio yang menyetel rekaman azan, maka tidak ada syariat untuk menjawab azan dalam bentuk rekaman tersebut. Tapi dijawab, iya dijawab. Dijawab tidak dijawab, tapi itu rekaman, tidak dijawab. Karena itu rekaman. Adapun kalau langsung, walaupun lewat radio atau TV, ya dijawab. Karena itu bukan rekaman. Adapun kalau rekaman, maka itu tidak dijawab. Biarkan saja begitu. Ya. Bagaimana kalau nyetel di YouTube atau di media sosial lainnya kajian? Bagus. Ada manfaat? Ya adalah. Kita merasakan nggak ada manfaat? Ya ada. Ilmu bertambah. Hati juga terkondisi. Ada manfaat, ada pahala, ada keutamaan, ada. Walaupun tidak sebesar kajian langsung secara offline. Hadir langsung. Itu pahalanya, keutamaan jauh lebih besar. Lebih baik mengadakan kajian langsung walaupun hanya didengar oleh satu atau dua orang. Daripada kajian online walaupun didengar oleh sejuta orang. Kecuali kalau ada uzur yang seperti ini, kita nggak bisa offline. Karena bisa menjadi media yang potensial untuk penyebaran COVID-19. Pemerintah juga melarang, juga berisiko. Ya jangan, jangan diadakan kajian. Sementara nggak ada kajian offline, maka silakan online. Peribahasa mengatakan tak ada rotan, akar pun jadi. Tak ada kajian offline, online pun nggak apa-apa. Selama itu ada manfaatnya. Ya, demikian. Wallahualam bissawab. Silakan. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dari Ibu Nur di Buah Batu. Assalamualaikum Ustaz. Apa maksud dari penjelasan tidak mengamalkan itu yang bagaimana yang Ustaz? Tidak mengamalkan yang berhubungan dengan ibadah untuk diri sendiri atau berhubungan dengan muamalah? Dan tolong dijelaskan contohnya Ustaz. Silakan. Iya, Ibu Nur di Buah Batu. Barakallahu fiik. Iya, baik menyangkut akidah, ibadah, muamalah atau akhlak ya. Al-Qur'an dan hadis penuh dengan penjelasan tentang seluruh aspek kehidupan. Seperti umpama muamalah bertetangga, wajib kita untuk memuliakan tetangga ya. Ketika berpapasan, menyapa, menyampaikan salam, mendoakan kebaikan, ramah ya. Demikian juga ketika kita kedatangan tamu, dimuliakan tamu itu, disuguhi sebagus yang kita mampu. Tidak mengganggu mereka dengan suara bising, menyetel musik keras-keras dan yang sejenisnya. Itu ajaran Islam. Kalau itu tidak diamalkan, tetangga ketemu di jalan. Gak nyapa, gak negur, gak salam. Disalam, ditanya juga cuek. Kemana bu? Kepo. Orangnya sakit hati. Padahal dia bertanya begitu sekedar menunjukkan keramah tamahan, kepedulian, perhatian. Memang uraf di bangsa lain enggak bagus kepo seperti itu. Tapi kalau di kita, kepo ini salah satu uruf yang dianggap bagus. Nah, kalau umpah kita cuek seperti itu, menyakiti tetangga dengan sikap dan ucapan, itu tidak mengamalkan syariat Islam dalam hal bermuamalah dengan tetangga. Demikian juga umpamanya dagang, baik menjadi penjual atau pembeli. Ada sumpah palsu, ada kedustaan atau kebohongan, ada pengurangan terhadap timbangan, meteran, literan. Itu tidak mengamalkan Quran dalam bab muamalah. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun. Dan seterusnya. Demikian juga umpamanya dalam hal janji, berjanji, diingkari, diberi amanat, khianat. Ketika ngobrol banyak dusta ataupun menyakiti. Itu dalam hal muamalah. Contohnya dalam hal ibadah tidak melakukan kewajiban atau lalai. Melakukan ala kadarnya. Padahal kita mampu lebih baik daripada itu. Baik sholat yang 5 waktu. Contohnya umpamanya kita menunaikan setiap sholat. Setiap waktu. Tapi ditunda-tunda. Duhur jam 1, jam 2. Baru sholat duhur. Asar jam 5. Maghrib hampir dijamak dengan isya. Isyanya nanti jam 11 tapi sebelumnya nonton TV atau melakukan hal-hal yang enggak karu-karuan. Subuh itu hampir dengan syuruk. Itu dalam hal ibadah. Atau ketika saum, baik saum fardu ataupun saum sunnah, enggak ada bedanya antara saum dengan tidak saum, kelakuannya, ucapannya tetap ada gibahnya. Ada dustanya, ada perilaku yang nyinyir kepada orang lain yang menyakiti dan menyinggung. Jadi, itu yang dimaksud dengan dia tahu hukum dari syariat tentang masalah itu, tapi sengaja dia langgar. Inilah yang dimaksud, ya'khudun al-Quran fayarfudhuhu. Dia mengambil Al-Quran, dia pelajari, dia fahami, tapi tidak diamalkan. Kalau berbicara, isi pembicaranya itu bertolak belakang dengan Quran. Quran melarang ghibah, melarang dusta, melarang menghina, melarang mencaci, melarang memberikan gelar-gelar buruk, melarang suudzon. Kita langgar semuanya itu. Dalam hal umpama ibadah sholat, Al-Quran mengancam orang yang sahun, mengancam orang yang riya. Al-Quran atau hadis mengancam orang yang melakukan kebidahan di dalam ibadahnya. Menambah, mengurang atau merubah. Lalu kita lakukan. Itu mengambil Al-Quran tapi kemudian ditentang. Tapi kemudian diabaikan, tidak diaplikasikan, tidak diamalkan. Ya, itulah yang dimaksud dengan menentang atau tidak mengamalkan Al-Quran. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah, seorang akhwat bertanya, apakah pacaran termasuk maksiat yang akan mendapat azab kubur Ustaz? Bagaimana solusi buat yang masih berpacaran kalau berbicara tahu hukum pacaran? Jazakallahu khairan Ustaz. Silakan. Iya, pacaran itu ibadah yang agung bila dilakukan oleh suami istri. Tapi kalau belum nikah, ya, pacaran dengan batasan-batasan seperti yang difahami oleh anak muda sekarang, seluruhnya haram. Apa pacaran? Bentuk pacaran yang dilakukan oleh muda-mudi sekarang, kopi darat, berjumpa kan? Jalan bareng, makan bareng, kadang-kadang saling suapan, saling suapin, suapan-suapin, saling menyuap gitu. Ketika makan bareng, ketika berjalan bergandengan tangan, ketika ngobrol saling bertatapan, ya, ketika ada iler disusut gitu ya. Semuanya haram, menatapnya aja haram. Karena belum menjadi orang yang halal baginya. Allah menyatakan Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Itu untuk laki-laki. Katakan kepada laki mukmin, tundukkan pandangan. Qulil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Kepada para wanita mukminat, tundukkan pandangan. Oleh karena itu, kalau memandang haram, lebih dari memandang, jauh lebih haram. Jangan sampai enggak ada Al-Quran dan hadis yang melarang berpelukan. Betul, tidak ada. Umpah Al-Quran, janganlah kalian saling berpelukan sebelum kalian menikah. Baik ayat atau hadis, enggak ada. Tapi jauh sebelum itu, saddud dari'ah atau apa tindakan preventif, ya, yang lebih enteng, lebih ringan daripada berpelukan sudah terlarang, yaitu memandang. Kecuali memandang dalam rangka nazar mau menikahinya, baru boleh. Walaupun sampai ngintip tanpa sepengetahuan orang, itu boleh. Dalam rangka apa? Mau menikahinya. Tapi kalau tidak dalam rangka itu, dalam rangka litamatu, dalam rangka hanya menikmati keindahan wajah dari pasangan sebelum menikah, maka itu haram. Komunikasinya, hukum asalnya mubah. Ikhwan dan akhwat ngobrol, boleh. Ngobrol langsung. Karena Nabi SAW juga pernah ngobrol enggak dengan para wanita sahabiah dahulu? Iya. Apalagi sekarang umpah di telepon, tanpa melihat, tanpa memandang. Apalagi chatting, boleh. Selama apa, komunikasi itu wajar. Isinya, ataupun nadanya, nada bicaranya. Nah, adapun yang pacaran, seluruhnya tidak wajar. Isinya, ya, kamu sayang aku enggak. Gitu kan, gitu. Seberapa ingatkah kamu kepadaku? Saya mah dalam tidur juga kebawa mimpi, umpamanya. Aduh, senangnya. Jaga terus hati kita, ya. Kayak begitu. Itu saja sudah tidak wajar. Apalagi visi, umpamanya, ya. Oleh karena itu semuanya menjadi haram. Tidak boleh. Ada enggak pacaran yang islami? Ada. Nikah dulu baru pacaran. Silakan bebas itu. Jadi ibadah. Adapun sebelum menikah, maka seluruh jenis pacaran, apapun bentuknya, maka itu tidak boleh. Nah sekarang kalau umpamanya seorang ikhwan sudah melamar akhwat, sudah diterima. Nikahnya 2 pekan lagi. Itu butuh waktu karena harus ngurus berbagai macam surat nikah, NA gitu ya, menyiapkan gedung dan seterusnya gitu, catering. Tidak mungkin sekarang lamar, sorenya langsung nikah, kan susah ya. Nah, selama masa menjelang pernikahan, setelah dilamar, bagaimana komunikasi? Komunikasi boleh sewajarnya. Hanya menyangkut umpamanya persiapan nikah. Bagaimana surat sudah beres? Dengan nada yang wajar, ya. Baik telepon ataupun chatting umpamanya. Bagaimana persiapan catering? Sudah siap? Bagaimana panitia? Boleh komunikasi seperti itu. Orang tua sudah siap? Siap mental? Lafaz ijab kabulnya? Gitu ya. Boleh nanya, mau apa maharnya? Boleh adu tawar. Saya mau emas seton. Ditawar, kemahalan. 1 gram aja. Turun. Itu turun, ini naik. Itu 1 ton, ini 1 gram. Nanti akan ketemu berapa? 10 gram. Jauh banget. Ya, kemampuannya begitu ya sudah, gak masalah. Jadi selama komunikasi itu wajar, itu bukan pacaran. Boleh. Nanti pacaran setelah akad, setelah kata orang-orang menyatakan sah, umpamanya sah. Nah, silakan. Mau lari langsung, mana isi saya. Boleh langsung. Enggak dipedulikan tamu-tamu. Boleh langsung, ya. Adapun sebelumnya maka jaga. Wallahu a'lam. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya melalui pesan singkat lagi dari hamba Allah di Cirebon. Afan Ustaz, Ana ingin bertanya, Ana selalu berusaha menyembunyikan segala ibadah yang Ana lakukan, tapi kadang di rumah suka ada teman-teman orang tua, dan orang tua selalu memberi tahu aktivitas ibadah anaknya. Kadang tanpa ditanyai, seperti anak-anak saya rajin puasanya, anak-anak saya rajin sholatnya, dan sebagainya. Ana tidak menyukai perbuatan orang tua Ana, Ana takut ria, mohon arahan baiknya Ustaz untuk Ana. Silakan. Sahak. Hamba Allah. Hamba Allah di Cirebon. Barakallahu fiik. Menyembunyikan amal baik dan amal soleh pada dasarnya bagus dan harus demikian. Kecuali kalau menampakkannya ada maslahat, ada manfaat. Maslahatnya ditiru orang. Umpamanya seseorang hanya sholat fardu di masjid. Kalau sholat-sholat sunatnya di rumah, baik qabla ataupun ba'da. Kecuali tahiyatul masjid ya. Nggak bisa di rumah itu. Nah, tapi apa akibatnya? Akibatnya orang-orang ngikutin, si anu juga nggak sholat. Melihat begitu, akhirnya dia sengaja melakukan sholat qabla dan ba'da di masjid. Untuk memperlihatkan ke orang-orang. Bukan untuk dipuji, agar orang-orang apa? Mengikuti kebiasaan dia. Oh, si itu juga sholat tuh, gendur gitu sholat. Itu baru bagus. Kita infak sodakoh, bagus sembunyi-sembunyi. Tapi ada efek buruknya. Apa efek buruknya? Orang-orang jadi tidak mau ikut infak sodakoh. Si itu juga enggak tuh, perlu diumumkan. Makanya kita enggak. Akhirnya orang tersebut mengumumkan, saya infak untuk pembangunan pondok pesantren, untuk masjid ini sekian. Orang-orang lihat, wah itu juga berarti itu recommended untuk dibantu. Akhirnya breng. Ya, kalau demikian, maka lebih utama menampakkannya. Dengan tetap tidak terkena dengan riya, ya. Seperti yang ditanyakan tadi, ya bagus. Baik tahajud, saum, sunat, baca Quran, zikir, atau belajar ilmu, ya kita sembunyikan. Anak, adapun kalau ternyata orang tua memberitahukan kepada banyak orang, anak saya itu sedang saum, dia mah rajin banget tuh, turunan. Itu bukan salah kita. Ya, kita tidak dosa selama kita tidak apa? Tidak kemudian menjadi ujub dan riya. Selama kita tidak pesan ke ibu, Bu, nanti kalau ada orang-orang bilang ya saya sedang saum. Nah, selama kita tidak menyuruh demikian ya. Bahkan kita tidak senang ketika orang lain mengetahui kebaikan kita ya, itu bagus-bagus saja. Boleh enggak kita ngomong ke orang tua? Boleh, tapi secara baik-baik, jangan menyinggung. Jangan sampai ada unsur menyalahkan orang tua. Mah, tahu enggak itu bisa bikin saya riya, tahu enggak? Makanya jangan bilang-bilang ke tetangga. Itu orang tua bisa tersinggung. Kalau caranya demikian, ya bilang bahwa dengan sesuai dengan karakter kita, karakter orang tua kita. Kita tahu bagaimana cara yang baik berbicara kepada orang tua, sesuai dengan karakter dan situasi, ya. Intinya mohon untuk tidak diberitahukan kepada siapapun, terutama di hadapan dia. Adapun di belakangnya ya itu terserah. Itu bukan kesalahan kita. Dan insya Allah selama kita tetap menjaga keikhlasan, amal ibadah kita yang tersebar ke banyak orang tidak akan memadharatkan apapun kepada kita. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Baik. Kita akan bacakan lagi pertanyaan dari melalui baik ada telepon. Ya silakan bagi penelpon yang akan bertanya sudah masuk, silakan. Ngelok deui. Sudah terputus. Ya kami undang kembali yang akan bertanya ya, silakan kembali. Sudah ada yang masuk kembali. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Mbak Awal dari Bogor, Bang. Ya, silakan Bapak di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Semoga menjaga dan keluarga Ustaz. Amin wa iyyakum. Ustaz mau nanya ini, Ustaz mau nanya kalau ada seseorang dia menghibahkan atau menghadiahkan ongkos haji kepada dua orang suami istri, Ustaz. Nah, hajinya haji umpama haji reguler kan, kalau haji reguler di Jawa Barat itu kan lama nunggunya. Nah, jadi pertanyaan, Ustaz, kalau seumpama udah dibayarkan, qadarullah, salah satu suami kalau nggak istri, kalau terutama pertanyaannya kalau umpama suaminya yang meninggal, istrinya itu gimana, karena nggak ada mahram, apa tetap mesti berangkat apa gimana? Yang kedua pertanyaannya, kalau seumpama ya yang meninggal itu salah satunya terdapat entah suaminya atau istrinya, apakah itu uang tadi dijadikan sebagai ahli waris bagi anak-anaknya, bagi anaknya, atau dijadikan badal haji, Pak Ustadz? Kalau ada kelebihannya, nah, kelebihan uangnya, contohnya kalau badal haji yang anak dengar di angka 20 juta, nah itu kalau seumpama satu orangnya 40 juta, itu kelebihannya itu juga gimana? Apa jadi harta waris atau gimana? Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak hamba Allah di Bogor ya, barakallahu fik. Kalau seseorang sudah memberikan hadiah kepada suami istri untuk berangkat haji reguler 20 tahun lagi, berpahala enggak? Iya, berpahala. Sejak kapan? Apakah nanti kalau haji? Enggak, sejak sekarang. Sejak dia umpamanya menyerahkan uang itu, membayarkannya ke bank, udah, itu pahala. Jadi atau tidak, pahalanya sudah dapat. Kalau qadarullah umpamanya ada halangan, baik meninggal salah satunya atau kedua-duanya, atau karena halangan lain, mungkin sakit, atau karena sudah terlalu sepuh, tidak memungkinkan untuk berangkat. Bagaimana dengan pahalanya? Pahalanya tetap ya. Kedua, bagaimana dengan hajinya? Kalau suaminya lebih dahulu meninggal atau ada uzur, istrinya bagaimana? Istrinya berangkatlah dengan mahram lain, mungkin anaknya. Jadi jatah untuk suaminya diberikan ke anaknya, ke adiknya, ke kakaknya, atau siapapun orang yang menjadi mahram bagi si istri tersebut. Kemudian berangkat. Maka insya Allah pahala bagi orang yang menghadiahkan biaya tersebut tidak berkurang sedikit pun. Nah, sekarang bagaimana kalau dibadalkan haji? Ya, pertama kalau memungkinkan tadi diganti. Kalau umpama kedua dibadalkan haji, boleh. Badalkan haji. Lebih utama umpamanya oleh orang yang tinggal di sana, di Mekah atau di Madinah. Itu lebih murah. Tidak harus bikin paspor, tidak harus bikin visa. Cuma biaya tetap ada. Karena nyewa kendaraan, nyewa tempat, makan, dan seterusnya. Mungkin juga termasuk uang lelah bagi orang yang ininya, walaupun mereka tidak berharap, tetapi ya ada inilah keingetan dari kita gitu. Lebih murah umpama 20 juta. Ada sisa 20 juta lagi bagaimana? Maka lebih utama diinfakkan, disedekahkan kepada sesuatu yang pemanfaatannya jariah. Ke masjid, ke pondok pesantren, ke yayasan-yayasan dakwah. Maka itu lebih utama daripada dijadikan sebagai harta warisan bagi ahli warisnya. Ya, demikian Pak hamba Allah di Bogor. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.